بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang keenam dari pembahasan kitab Al-Arjuza Al-Mi'iyya fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah karya Al-Allamah Ali bin Ali Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Masih dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, kita di batch syair yang ke-40 kita belum baca, yang ke-41. Ini sudah dibahas tapi kita lanjutkan pembacaannya. Dikatakan di sini, Faja'a Thaibah ar-Ridha yakina itkammalat thalatha wal khamsina. Beliau mendatangi Thaibah ar-Ridha yaitu Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara meyakinkan. Misalnya karena itu tidak ada semua orang tahu bahwa itu kejadian hijrah. Itu terjadi dan dimaklumi secara darurat. Dan ketika itu umur beliau telah sempurna 53 tahun. Iya. Dan fi yaumil itsnaini, fi yaumil itsnaini dama fiha 10 sinina kumbala nahkiha. Pada hari Senin setelah memasuki Madinah, beliau menetap di Madinah. Dan itu sudah berlalu ya, saya sebutkan hadits Ibnu Abbas di riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, buitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 40 sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus 40 tahun. Fa makatha bi Makkah 13 sana yuha ilaihi. Lalu beliau tinggal di Mekah 13 tahun, wahyu turun kepada beliau. Thumma umira bil hijrati fa hajara 10 sinin. Kemudian beliau diperintah berhijrah. Maka beliau melakukan proses hijrah itu atau menjalani hijrah itu selama 10 tahun, maksudnya di kota Madinah. Wa mata wa huwa ibnu 63. Dan beliau wafat dan beliau berumur 63 tahun. Ya, saya pikir itu hadits Ibnu Abbas jelas ya, meringkas apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kemudian di sini penulis rahimahullah mulai menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Iya, dan perlu saya ingatkan di sini bahwa di dalam menghitung hijrah tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu ada dua metode di kalangan para ulama ahli sirah. Ada yang menghitung tahun itu berdasarkan awal bulan dari tahun Hijriah. Awal bulan dari tahun Hijriah bulan apa? Muharram. Ya kan? Ya, dihitung dari Muharram ke Muharram satu tahun. Muharram hingga Dzulqa'dah, masuk Muharram, Dzulqa'dah, begitu satu tahun. Padahal kita sudah lihat di sini ya. Hijrah itu tahun berapa? Di bulan apa? Hah? Di bulan Rabiul Awal, bulan 3. Iya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian Syaban, Rajab, Syaban, lalu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kan begitu? Jadi Rabiul Awal dia bulan ketiga dari bulan Hijriah. Karena itu bagi yang menghitung sirah, dia bilang tahun pertama itu dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal. Itu ada juga ulama ahli sirah menghitung seperti itu. Karena itu akan datang nanti penulis menghitung awal perang itu di tahun pertama Hijriah, di akhir tahun pertama Hijriah. Sedangkan di banyak ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya, mereka tetapkan bahwa awal peperangan dalam Islam pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua maksudnya itu hitungan yang kita sebut tadi itu. Nah, itu mereka berbeda di dalam cara menghitungnya. Ya, sehingga itulah pengaruh-pengaruh yang muncul ya. Jadi kalau ada perbedaan yang seperti itu perbedaan istilahi. Apa namanya, perbedaan secara manawi saja, bukan hal asasi. Ya, tidak usah terlalu dipermasalahkan. Yang penting kita tahu maksud mereka apa. Baik. Sekarang di peristiwa tahun pertama setelah hijrah. Ya. Di sini oleh penulis rahimahullahu taala di tahun pertama ini disebutkan ada 10 peristiwa. Peristiwa yang pertama, peristiwa penyempurnaan salat. Kata beliau, akmala fil ula salat al-khadari min ba'di ma jamma'a fasma' khabari. Pada tahun pertama setelah hijrah, beliau menyempurnakan salat hadir. Setelah sebelumnya, beliau belum mendirikan salat Jumat. Dengarlah beritaku. Baik. Jadi ini sebenarnya dua peristiwa di sini ya. Menyempurnakan salat fardhiyah, salat wajib. Dan yang kedua, pelaksanaan salat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat. Jadi ini dua peristiwa. Iya. Jadi telah syah di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Furidatish sholatu raka'ataini." Sholat itu diwajibkan dua rakaat. Iya, diwajibkan dua rakaat. "Tsumma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, lalu sholatnya berubah menjadi kewajibannya menjadi 4 rakaat. Iya, wa turikat sholatus safari alal ula. Adapun kalau perjalanan musafir, dia tetap 2 rakaat. Di lafadz lain, itu lafadz Al Bukhari. Di lafadz Muslim, uridatis sholatu rakaataini fil hadari was safar. Sholat itu dulunya diwajibkan 2 rakaat dalam keadaan mukim maupun safar. Fa ukirrat sholatus safar wa zida fi sholatil hadar. Lalu 2 rakaat tetap kalau dia musafir. Adapun pada saat mukim ditambah. Sholatnya ditambah. Ditambah menjadi 4 rakaat. Maksudnya di sini sholat duhur, asar, dan isya. Adapun sholat maghrib dia tetap 3 rakaat. Dan sholat subuh memang jumlahnya cuma berapa? Cuma 2 rakaat. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini kejadian apa namanya meyakinkan. Kemudian setelah itu dikatakan di sini mimba di majam ma'a fasma khabari. Iya. Dan sebelumnya beliau tidak pernah melakukan sholat Jumat. Tapi beliau setelah tiba di kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat Jumat. Iya. Menegakkan salat Jumat. Dan itu beritanya disebutkan oleh Ibnu Hisham dan juga ada hadis yang semana dengannya di riwayat-riwayat Ibnu Ishaq bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan awal kali Jumat itu di Bani Salim bin Auf. Di Bani Salim bin Auf. Baik. Dan kita akan cerita nanti tentang pembangunan Masjid Quba. Dan ini setelah dibangunnya Masjid Quba. Jadi itu awal kali Jumat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umat Islam. Kalau awal Jumat di dalam Islam tadi siapa yang melakukannya? Hah? Mus'ab bin Umair bersama yang diimami oleh siapa? As'ad bin Zararah. Iya. Baik, dan ini memberi kepada kita hukum fikih ya sebenarnya bahwa Jumat itu pertama dilakukan bukan pada saat safar, tapi pada saat mukim. Terus sudut yang kedua, Jumat itu ada kaitannya dengan negara, wilayah. Ada kaitannya dengan negara dan apa? Wilayah. Nabi saja kepala pimpinan umat Islam, tapi karena belum punya wilayah di kota Mekah, beliau tidak menegakkan Jumat di sana. Ya, beliau menegakkan Jumat di mana? Di Madinah. Setelah beliau sendiri ke Madinah. Dan Mus'ab bin Umair menegakkan Jumat di Madinah, sebab itu mereka adalah pemilik wilayah Madinah, para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Iya. Itu harus dipahami ya, Jumat itu bukan asal melakukan salah sholat-sholat sendiri. Hah? Bikin sholat kayak tidak ada ketentuannya. Itu harus ada apa namanya, izin dari pemerintah di dalam menegakkannya. Dan inilah yang kacau ya, kita lihat kalau memang tidak mematuhi dari ketentuan ini, terjadilah Jumat di sana sini. Ini apa namanya, ribut dengan jemaah masjid ini. Wah, dia merasa punya kemampuan bangun masjid sendiri, bikin sholat Jumat sendiri, akhirnya ribut, apalagi perang mikrofon. Nah, ini menjadi masalah ya. Ya, dan hal-hal yang seperti itu harusnya tidak terjadi. Ya, kalau dilihat dari tuntunan-tuntunan fikih, maka akan berjalan semuanya dengan baik bi'idznillahi ta'ala. Iya. Salat Jumat ya, awal kali Jumat oleh Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zararah, awal kali Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Quba. Kemudian awal Jumat setelah Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah di Masjid Nabawi, itu di masjid di Bahrain namanya Masjid Abdul Qais. Masjid Abdul Qais. Baik. Itu pengetahuan tambahan. Setelah itu disebutkan di sini oleh penulis peristiwa yang ketiga. Ya, peristiwa yang ketiga. Kata beliau rahimahullah, "Thumma bana al-masjid fi Quba'i." Kemudian beliau membangun Masjid Quba. Nah, ini pembangunan Masjid Quba. Iya. Dan ini di Dar apa namanya, Amr bin Auf dari Bani Najjar. Ya, dari kabilah Al-Ansar. Dari kabilah Al-Ansar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tinggal beberapa hari di kota Madinah, tinggal beberapa hari di kota Madinah. Itu ada kisah disebutkan di buku-buku sirah ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Madinah, semuanya berebutan ingin menjemput beliau dan menyambut beliau, menjamu beliau, tinggal di rumah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum muslimin, "Biarkan unta saya ini diperintah." Maka untanya berjalan sendiri sampai unta itu berhenti di dar apa namanya, milik orang-orang An-Najjar. Karena kakek beliau itu pernah menikah dengan orang-orang dari Bani An-Najjar. Jadi itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dan itu yang kita ceritakan ya, bahwa ayah Nabi meninggal dirawat di mereka ini dahulunya. Rasulullah tinggal di situ, jadi semuanya menganggap wajar begitu, keluarga. Maka beliau tinggal beberapa hari, belasan hari. Setelah itu beliau memanggil Bani Najjar supaya datang. Maka disebutkan dalam riwayat itu, Bani Najjar datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pedang-pedang mereka itu terhunus. Iya. Itu bahasa kalau dipakai sekarang, itu kebiasaan orang Arab ya, kalau dia misalnya datang dengan pedang terhunus, bukan artinya dia mau ribut ya, mau pada memanggilnya, tapi itu dia ingin menunjukkan kesiapan dia, ketaatannya, diperintah apa saja mereka siap begitu. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkata kepada mereka, "Thaminuni bihaitikum hada." Beri saya harga untuk kebun kalian ini. Nabi mau beli kebun mereka. Iya. Kata para sahabat dari Bani Najjar ini, "Wallahi la natlubu thamanahu illa ilallahi azza wa jal." Ya kata mereka, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan minta harganya kecuali hanya kepada Allah. Iya. Artinya mereka wakafkan tanah itu. Itulah Masjid Kuba yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung turun membangun dengan tangan beliau bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil membangunnya, beliau dan para sahabat berrajas, Allahumma la khaira illa khairal akhirah, faghfir tufansuril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah, tolonglah kaum al-ansar dan kaum muhajirin. Baik. Dan itu awal masjid didirikan di dalam Islam. Bisa dibayangkan ya betapa banyak pahala yang didapatkan oleh Bani Najjar ini. Tanahnya mereka wakafkan, sampai sekarang masih menjadi apa namanya masjid yang dibanggakan oleh umat Islam. Sampai sekarang masih disolati. Itulah Masjid Kuba. Masjid yang diabadikan penyebutannya dalam Al-Quran. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahakku an taquma fih. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang dibangun di atas asas takwa di awal hari pembangunannya, itu lebih berhak engkau berdiri padanya. Pada masjid itu ada sekelompok lelaki yang cinta untuk bersuci. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Itu Masjid Kuba ya. Masjid Kuba. Dan dijadikan Masjid Kuba ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dikunjungi setiap hari Sabtu. Dan beliau menjelaskan keutamaan orang yang sholat di Masjid Kuba. Siapa yang beruduk dari rumahnya, kemudian dia datangi Masjid Kuba lalu sholat 2 rakaat, dia mendapat pahala umrah. Iya. Baik. Setelah itu disebutkan oleh penulis di sini peristiwa yang ke-4, yaitu pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi. Iya. Maka setelah apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan Masjid Kuba, maka onta beliau itu masih di atas ontanya ya, onta beliau itu membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dekat kepada rumah Abu Ayyub. Iya, rumah Abu Ayyub. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membangun Masjid Nabawi di situ, membangun Masjid Nabawi. Dan ini diterangkannya di dalam buku-buku sirah dan panjangnya kalau kita jelaskan bagaimana sifat pembangunannya, panjang lebarnya dan seterusnya, itu ada di dalam apa namanya buku-buku yang menjelaskan tentang sirah ini. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari tanah yang berada di situ, lalu beliau dan para sahabatnya membangun masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunnya, dan disebutkan di awal pembangunan beliau membangunnya dari labin dan jerit. Labin itu jerami atau tanah liat dicampur dengan jerami, itu labina namanya. Itu dibuat batang-batang itu, tapi dari tanah liat dan jerami. Kemudian beliau memakai jerit, batang-batang. Itu orang Arab kalau dia bangun rumah paling gampang itu. Dia cuma perlu tanah, perlu jerami, dan perlu kayu-kayu. Batang-batang kayu. Iya. Dan saya pernah masuki rumah orang, cuma 3 komponen itu saja. Rumahnya nggak tahu, 3 lantai, 4 lantai. Dia sendiri cerita bahwa rumahnya sudah lebih 100 tahun umurnya. Kuat juga. Yang pikir dari mana dia 100 tahun kena hujan, kena ini. Tapi Masya Allah. Ya rupanya, apa namanya, jerami-jerami itu itu memperkuat tanah liatnya menjadi batang kayu yang kuat. Ya, dan saling merekatkan antara satu bangunan ke bangunan yang lain. Baik. Jadi itu dasar bangunan Masjid Nabawi dan disebutkan dibangun oleh Nabi dan para sahabat cuma 12 hari. Cuma 12 hari. Iya. Jadi masjid yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang beliau sendiri membangunnya dengan tangannya, itu ada tiga. Kesimpulannya, ada berapa? Tiga. Yang pertama, ah, yang pertama, Syed Kuba. Yang kedua, saya kira sudah berlalu di fase Mekah. Masjidil Haram kan rubuh kena hujan, dibangun lagi kan? Itu membangun atau tidak itu? Membangun kan? Tuh, antum sudah lupa baru lewat kemarin. Yang kedua Masjid Kuba dan yang ketiga Masjid Nabawi. Dan dibangun langsung oleh tangan Rasulullah SAW yang mulia. Baik. Setelah itu disebutkan di sini tentang pembangunan kamar-kamar istri-istri beliau. Ya. Kata beliau, "Tsumma bana min haulihi masakina." Kemudian beliau membangun rumah-rumah beliau di sekitar masjid. Membangun rumah-rumah beliau di sekitar masjid. Iya. "Tsumma ata min ba'du fi hadhihi sanah aqallu min nisfi." Ini pembahasan lain. Ini pembahasan yang ke berapa sekarang? Peristiwa yang kelima. Beliau membangun kamar istri-istri ya. Jadi beliau bangun rumah-rumah beliau di sekitar masjid. Iya, sekitar masjid. Tentunya disebutkan bahwa ada 9 rumah ya, rumah-rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan Nabi itu tidak langsung membangun 9 rumah seperti kesan di dalam bait syair ini. Tapi beliau membangun sesuai dengan apa? Sesuai dengan keperluan. Sekarang Nabi awal kali hijrah, beliau hanya memiliki siapa? Sauda bintu Zama. Itu rumah pertama yang dibangun. Kemudian yang kedua, setelah nanti akan disebutkan bahwa Nabi SAW tinggal bersama Aisyah, maka Nabi SAW membangun lagi rumah yang kedua. Iya. Terus sampai beliau menikah dengan istrinya yang berikutnya sampai selesai 9 rumah. Ya, karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ada 11, 2 orang wafat pada saat Nabi masih hidup. Yang pertama siapa? Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua Zainab bintu Khuzaimah yang akan datang nanti penyebutannya, juga wafat dan Nabi masih hidup. Jadi istri beliau yang bersama beliau sampai beliau wafat cuman 9 orang. Iya. Jadi bahasa di sini thumma bana min haulihi masakinah. Maksudnya maskan beliau di hari itu dan di kemudian hari, bukan dibangun langsung 9. Iya. Tapi dibangun sesuai dengan keperluan. Baik. Dan ini hikmah besar ya. Makanya masjid itu sumber kekuatan umat Islam. Dan di situ asalnya kegiatan-kegiatan. Ya, dan pokok dihidupkannya dari ilmu agama. Itu pokoknya sekarang. Sekarang ini agak repot juga ya. Karena masjid dijadikan sebagai sambilan. Ya, dijadikan sebagai sambilan. Malah orang bikin kegiatan-kegiatan sekarang banyak senangnya di tempat-tempat selain masjid. Iya. Padahal masjid itu diberi keistimewaan khusus dari keberkahan dan seterusnya. Karena itu diperhatikan ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencetak generasi, membentuk peradaban, bermula dari masjid. Iya. Kemudian di masjid inilah Rasulullah tinggal. di sekitarnya beliau bangun rumah istri-istri ya. Iya, para sahabat yang lain tidak semuanya berada di sekitar masjid. Umar bin Khattab rumahnya malah jauh. Rumahnya Umar. Tentu tahu kisahnya Umar ya. Beliau itu nggak bisa turun setiap hari ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau bergantian dengan tetangganya. Tetangganya turun, balik dia cerita bahwa Nabi hari ini berucap begini, begini, begini. Nah, Umar besoknya turun. Dia balik, dia cerita ke tetangganya. Hari ini Nabi mengajar kita begini dan begini. Tetap belajar lengkap sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi komponen yang paling penting ada masjid, tempat pendidikan, dan ada guru di situ. Nah, itu yang paling pokok sebenarnya. Ada masjid bagus, tapi nggak ada gurunya, siapa yang mau mengajar? Jelas ya. Karena itu Nabi, para sahabat di sini lihat ya, segala hal yang terkait dengan keperluan Nabi itu diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai hal-hal yang kadang tidak dipikir juga sahabat memikirkannya. Dipikirkan kendaraan Nabi, bahkan dipikirkan baju Nabi kalau menerima tamu. Tanya Umar itu belikan untuk Nabi khullah kalau menerima rombongan-rombongan. Itu nanti di kejadian di tahun ke-9 89 Hijriah, setelah banyaknya orang-orang yang datang berkunjung ingin masuk Islam. Iya. Jadi Umar itu kadang membelikan Nabi baju bagus untuk menyambut tamu. Jadi hal-hal yang seperti itu berjalan terkait dengan kemaslahatan. Nah, itu pokok ya, karena semuanya niatnya bagus. Niatnya adalah meninggikan agama Allah. Meninggikan Islam. Meninggikan Islam. Iya. Nah, ini sering menjadi masalah ya, orang teman-teman yang bangun kegiatan. Kadang kegiatannya itu banyak yang terbengkalai, kurang ini, karena dia nggak memperhatikan komponen yang diperlukan di sebuah kegiatan membangun dakwah, menyiarkan Islam. Ada masjid, ada guru-guru yang mengajarkan, itu pokoknya. Kalau nggak ada gurunya mau dikemanakan? Iya. Nah, ini kadang sebagian ikhwan cerewet juga. Dia tidak memberikan kecukupan untuk gurunya. Kalau gurunya bekerja, dianggap gurunya pemalas. Dia sendiri nggak memberi kecukupan supaya orang bisa komitmen mengajar. Jelas ya? Ini hal-hal yang seperti ini kadang nggak rapi. Masalahnya dia nggak baca sirah. Nggak baca sirah. Dan harusnya hal-hal yang seperti itu, seperti para sahabat ini, tidak perlu diberitahu hal-hal yang merupakan kewajiban mereka. Tidak perlu diberitahu hal-hal yang merupakan kewajiban mereka. Tapi kita ini hidup memang di masa perlu lebih banyak bersabar. Ada orang-orang nanti lebih 10 kali beritahu baru bisa paham. Iya. Ada orang-orang yang tidak cukup disindir, harus diteriaki pakai mikrofon di telinganya baru dia paham. Jelas ya? Nah, ini yang membedakan kita dengan di masa dahulu. Karena itu tugasnya dai-dai di masa hari, di hari ini kadang lebih berat dari banyak orang terdahulu. Di masa Nabi itu semuanya mereka rela berkorban apa saja untuk meninggikan agama. Apa yang diperlukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa dilihat ya, perbandingan. Ya, lihat aja saya berkeliling ke banyak tempat. Iya. Dan saya lihat di tempat-tempat yang apa namanya? Kegiatan di situ itu perlu dia perhatikan para guru yang mengajar. Itu kegiatannya lebih berkembang. Karena dia tahu bahwa ya, ini guru ini memang harus difungsikan tugasnya di situ saja. Ya, kalau dia sibuk di urusan lain, ya, dia seorang guru, dia pebisnis juga. Apalagi kalau model sekarang belakangan, dia peselancar internet juga. Dia juga seakan-akan hakim pengadilan di internet, menjadi presiden, banyak sekali dia urusi. Enggak ada, enggak jalan kerjaan. Jelas ya? Ya, maksudnya ini pembahasan di sirah ini bagus di dalam merapikan kegiatan-kegiatan, karena seorang itu perlu berpikir hidup ini sementara. Kita hidup paling 10 tahun, 20 tahun lagi belum tentu kita masih hidup. Tapi yang kita pikirkan apa yang kita tinggalkan? Ketaatan yang kita jadikan sebagai amalan jariah kita. terus mengalir untuk kita. Itu harus diperhitungkan. Ya, dan ini cara berpikir ini, itulah yang berjalan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika beliau diutus sebagai seorang rasul, beliau sendiri sudah berkata, "Buaitu ana wasa'ata wasa'atu ka'atain." Saya dikirim, diutus oleh Allah, dan hari kebangkitan itu seperti ini, sudah dekat. Dan beliau sendiri ingatkan bahwa umur umatnya 63 tahun. Artinya beliau kalau sudah 40 tahun, beliau bilang 63 tahun, berarti beliau berlomba dengan umur. Cuma 23 tahun, beliau bangun dari peradaban Islam ini, dari agama ini. Itu harus ada target-target. Orang harus tahu apa yang harus dia kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk semuanya. Baik. Kemudian setelah itu beliau sebutkan di sini pembahasan atau peristiwa yang keenam, kembalinya sebagian sahabat dari kalangan muhajirin. Ya. Sudah berlalu di fase Mekah, ada namanya hijrah ke mana sebelum hijrah ke Madinah? Hijrah ke Habasyah. Ini sekarang para sahabat yang di Habasyah ini itu sudah mendengar bahwa Nabi dan para sahabat sekarang sudah berhijrah ke mana? Ke Madinah, dan di Madinah sudah menjadi negeri Islam. Iya. Maka para sahabat di Habasyah ini tidak tinggal di Habasyah. Walaupun Habasyah mereka aman di sana, tidak dizalimi. Ya, tetapi ada negeri Islam, itu tidak ada udur lagi mereka untuk tinggal di negeri apa? Di negeri kafir. Maka dikatakan di sini, "Tsumma ata min ba'du fi hadhihi sanah aqallu min nisfi alladhina safaru ila biladil hubsyi hina hajaru." Ya. Kemudian pada tahun ini juga datanglah setelahnya kurang dari 1/2 dari mereka yang bersafar ke negeri Habasyah dalam keadaan berhijrah. Iya. Ini peristiwa kembalinya sebagian sahabat 1/2 dari yang sudah berlalu. Sudah kita terangkan ya, mereka yang kemarin hijrah yang kedua itu lebih 80 orang dan perempuan juga belasan orang. Baik. Jadi katakan kembali dari 1/2-nya, kurang dari 1/2-nya. Iya. Disebutkan oleh Ibnu Jamaah bahwa itu jumlahnya 33 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. 8 orang perempuan. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan oleh penulis peristiwa yang ke-7. Kata beliau, "Fihi akha asyraful akhyari bainal muhajirin wal ansari." Dan pada tahun ini manusia pilihan termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Ini peristiwa penting. Dipoinkan oleh penulis dari sejarah, dari sirah nabawiyah. Ini Nabi sudah membentuk kekuatannya, perhatikan pokok-pokok kekuatannya. Beliau bangun masjid, beliau full untuk umat. Iya. Di masjid itu beliau bangun rumah-rumahnya. Kemudian para sahabat semuanya berkeliling di sekitarnya. Berkeliling di sekitarnya. Bukan itu saja yang dilakukan oleh Nabi. Nabi membentuk kekuatan yang termasuk terbesar di tengah umat ini. Dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Ini bukan persaudaraan biasa. Yang lainnya. Ya. Makanya subhanallah, persaudaraan ini dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Persaudaraan dalam harta, persaudaraan dalam ketulusan di dalam berkhidmat kepada saudaranya. Iya. Persaudaraan di atas kebenaran. Persaudaraan di atas kebenaran. Baik. Ya kalau beliau persaudarakan misalnya 90 orang, sebut dalam sebagiannya persaudaraan ini jumlahnya 90 orang. 45 orang dari kaum muhajirin, 45 orang dari kaum al-ansar. 45 orang dari kaum al-ansar. Ya, dan dimaklumi ya, kisah Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu taala anhu, ya, dipersaudarakan dengan Sa'd ibn Rabi, ya, radhiyallahu taala anhu, dipersaudarakan. Sampai Sa'd ibn Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, kita akan bagi, saya akan bagi hartaku menjadi dua, ya. Sampai dia bilang, saya punya istri-istri, saya punya dua istri, kalau ada yang kamu suka saya akan ceraikan kamu, nikahi salah seorang darinya. Nah, itu luar biasa ya, dari apa namanya, dari persaudaraan mereka, ya. Tapi Abdurrahman bin Auf juga seorang saudara yang berdarah juga, bukan aji mumpung. Wah, ini mumpung anda dikasih nasikat aja. Iya. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, barakallahu fi ahlika wa malik. Iya. Pegang itu harta dan keluargamu, semoga Allah berkahi kamu. Dulluni ala suq, tunjukkan kepada aku di mana pasar itu. Di mana pasar tersebut? Dia hanya perlu pasar. Ini Abdurrahman bin Auf datang berhijrah. Tidak ada harta di tangannya. Tapi dia pergi pasar, dia pulang, dia sudah bawa mentega dan bawa apa namanya, keju. Ya, artinya dia sudah ada hasil ke pasar itu. Jadi bisa juga seorang itu berniaga tanpa ada modal di tangannya, tanpa ada duit. Jelas ya? Karena modal itu bukan cuma di duit saja. Ada modal tenaga, ada modal pikiran, ada modal dia cuman kasih ide-ide aja, dibantu aja, berakhlak yang baik aja, itu bisa jadi modalnya juga. Ini Abdurrahman bin Auf ini radhiyallahu taala anhu luar biasa. Iya. Jelas ya? Belum lama di kota Madinah Abdurrahman bin Auf, dia sudah datang pernah menjumpai Nabi dalam keadaan beliau memakai wangi-wangian pengantin. Ya, Nabi tanya, Mahyam, apa yang terjadi? Kata Abdurrahman bin Auf, saya sudah menikah dengan salah seorang dari perempuan Al-Ansar. Ya, apa maharnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdurrahman bin Auf, wasnu nawatin min dhahab. Ya, satu biji emas. Satu biji emas. Jelas ya? Itu potret dari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan. Dan ini betul-betul membangun kekuatan. Membangun kekuatan. Dan itu penting bagi umat Islam. Ya. Dan ini pembahasan khusus ya di tema ini, cuman ini peristiwa kita perhatikan di dalam tarikh, di dalam sirah, dan itu sebagaimana yang telah didengarkan. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sudah dijelaskan, dan ini peristiwa yang ke-8 ya. Dari peristiwa penting yang dicatat oleh penulis. Kata beliau, "Tsumma bana bibnati khairi sahbihi." Setelah itu beliau tinggal bersama putri dari sebaik-baik sahabatnya. Iya, yaitu tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Tinggal bersama Aisyah. Sudah berlalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akad dengan Aisyah di mana? Hah? Di Mekah. Itu cuma akad ya. Tapi tinggalnya bersama Aisyah itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan waktu itu umur Aisyah berapa tahun? 9 tahun. Setelah ini umur Aisyah waktu tinggal di bersama Nabi di sini umurnya 9 tahun. Baik. Nah, ini sudah kita terangkan. Kemudian kejadian berikutnya, kejadian yang ke-9. Kata beliau rahimahullah, "Wa syara'a al-adhana faqtadi bih." Dan beliau mensyariatkan adzan. Maka ambillah suri toladan dari hal tersebut. Ini penjelasan tentang syariat adzan. Penjelasan tentang syariat adzan. Ya, dan syariat adzan ini pada tahun pertama Hijriah. Nah, ini dari hal-hal pertama juga di dalam sejarah ya. Hal-hal yang pertama di dalam sejarah yang dilakukan oleh Nabi di Madinah, membangun kekuatan umat. Ya, perhatikan ya sudut-sudut kekuatan. Sebab adzan ini adalah wasilah yang menampakkan syiar agama dan hal yang dengannya menyatukan dan mengumpulkan umat Islam. Sebuah umat harus ada cirinya. Umat itu harus ada simbolnya dan kebanggaannya. Dan adzan ini simbolnya umat Islam. Makanya Nabi itu kalau sudah mau menyerang satu kaum, kaum ini sudah didakwai sebelumnya. Sudah didakwai. Begitu tidak terima dakwah, sudah layak diperangi, sudah berjalan ketentuan Nabi bahwa kaum ini diperangi, Nabi tidak langsung memeranginya di siang hari. Tidak. Tapi didekati dulu, menjelang subuh. Didengar, siapa tahu mereka masuk Islam. Kalau terdengar suara adzan dari mereka, ditahan. Ini berarti kaum muslimin. Kalau tidak didengar suara adzan di tengah mereka, maka Nabi memerangi mereka. Maka ini syiar Islam yang agung. Adzan ini. Iya. Syiar Islam yang agung. Makanya para sahabat itu berunding. Bagaimana cara memanggil. Iya. Orang sholat sebelum ada adzan itu. Nah, macam-macam lah usulannya. Macam-macam usulannya. Sampai akhirnya ada sebagian sahabat yang mimpi, lalu dia melihat adzan di dalam mimpinya. Itulah sahabat Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbih radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Abdullah bin Zaid ketika mimpi melihat adzan itu, Nabi tidak menyuruh dia yang mengumandangkan adzan. Tapi beliau katakan, Alkihi ala Bilal. Ajarkan adzan itu kepada siapa? Kepada Bilal. Ya, disebutkan alasannya, Painahu anda minka sautan. Sebab Bilal itu lebih jauh lemparan suaranya, lebih jernih. Lebih jernih. Iya. Baik. Nah, ini dari hikmah kenapa bukan syariat itu langsung misalnya dari lisan Nabi, Nabi yang mengajarkan, tapi datang dari mimpi, kemudian Nabi setujui. Karena di dalam adzan ini disebutkan dari penyebutan nama beliau dan ditinggikan derajatnya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih meninggikan derajat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dari kebenaran firman-Nya, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami tinggikan apa namanya penyebutan engkau wahai Nabi Muhammad. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah peristiwa yang ke-10. Ini disebut dengan nama Ghazwatul Abwa. Iya. Ghazwatul Abwa. Kata beliau, "Wa Ghazwatul Abwa ba'du fi Safar hada." Dan peperangan Abwa terjadi setelahnya pada bulan Safar. Iya. Jelas ya? Ini perang juga di bulan Safar. Saya sudah terangkan tadi, kalau di bulan Safar, berarti kan baru genap 1 tahun hijrah ya. Tapi bagi sebagian ulama menghitung, ini dia dihitung lagi. Tahun pertama, ini dihitung di tahun keberapa? Di tahun kedua. Ya, karena itu tidak bertentangan ya. Antara yang mengatakan penulis di sini menyebut Ghazwatul Abwa masih di kejadian tahun pertama, dan ulama yang mengatakan bahwa awal perang di dalam Islam itu di tahun ke-2 Hijriah. Itu tidak bertentangan. Baik, Ghazwatul Abwa ini namanya Perang Abwa. Iya. Perang Abwa. Terjadi di bulan Safar. Terjadi di bulan Safar. Disebut juga Perang Waddan. Abwa dan Waddan ini dua nama tempat antara Mekah dan Madinah berdekatan. Antara Mekah dan Madinah. Ya. Dan sebab peperangan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghadang, Nabi dan para sahabat ingin menghadang rombongan orang-orang Quraisy yang membawa berbagai perniagaan mereka dari Syam. Ya. Karena orang-orang Quraisy ini mengambil dari harta para sahabat yang berhijrah dan tidak mengambil dari harta-harta mereka, maka Nabi dan para sahabat mengejar rombongan ini supaya mengembalikan harta para sahabatnya, harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mereka rampas di Mekah. Iya. Maka Nabi pun dan para sahabat ingin menghadap mereka di situ. Iya. Tetapi ketika sampai ke tempat itu tidak bertemu dengan Abu Sufyannya, berhasil lolos. Dan begitu sampai ke tempat Bani Damrah, ya, maka Bani Damrah ini mendamaikan mereka di situ. Mendamaikan mereka. Baik, jadi ini awal perang yang dicatat di dalam sejarah peperangan. Bagi yang menghitungnya di tahun pertama, saya sudah terangkan ya, dihitung tahun pertama dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal. Bagi yang menghitungnya di tahun kedua, ini sudah tahun kedua, sebab dia di bulan apa? Di bulan Safar, awal bulan, awal tahun di bulan Muharram. Baik, selesai sudah dari penyebutan tahun pertama. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Baik, nah ini ada 14 peristiwa di sini disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan nanti insyaallah ta'ala di sesi berikutnya setelah sholat asar. Saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdik.